أنعاما كثيرة. Perhatian kepada seluruh peserta pengajian siang hari ini untuk bisa memasuki ruangan masjid. Sekali lagi kepada seluruh peserta pengajian pada siang hari ini untuk segera memasuki ruangan utama masjid, karena kajian akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Mustaqim, kompleks Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur dan juga kepada pengurus Masjid Baitul Mustaqim yang telah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kita mengadakan kajian rutin bulanan di Masjid Baitul Mustaqim ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, untuk menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan di masjid yang kita cintai ini. Kepada jamaah sekalian, untuk bisa menonaktifkan handphonenya, kemudian baik pada saat memulai kajian maupun sampai selesai kajian nanti, kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di masjid yang kita cintai ini, sehingga bagi antum yang menemukan sampah atau kotoran yang berserakan di masjid ini, baik tisu dan yang sejenisnya, untuk sudilah kiranya untuk memungut dan meletakkannya di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Asyidawi. Beliau adalah pembina pondok pesantren Al-Bayyinah Gresik, yang pada tahun lalu bulan Januari, awal bulan Januari 2016, beliau sempat menyampaikan tausiah di masjid yang mulia ini. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2016 ini kembali beliau berkesempatan hadir untuk memberikan faedah dan manfaat kepada kita, khususnya warga Samarinda dan umumnya warga Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau kembali insyaallah ta'ala akan menyampaikan nasihatnya kepada kita, dan tema yang akan beliau sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz Muhammad Afifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات معاشر الإخوة حفظكم الله تعالى جميعا, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bernama Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang sebuah kondisi yang akan dialami oleh kaum muslimin di belakang hari nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir terjadi umat-umat yang ada ini mereka berkonspirasi menghancurkan kalian seperti orang-orang yang kelaparan, rakus, ingin menghabiskan makanan di meja makannya. Ini kabarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kabar yang shadiq, yang jujur, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam berbicara dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan umat ini akan mengalami sebuah kondisi di mana musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dengan berbagai macam jenis kekufurannya, mereka bersatu, mereka berkonspirasi, berkonsolidasi, semuanya menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memberangus kaum muslimin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengumpamakan kondisi itu seperti beberapa orang yang sedang kelaparan, ingin makan, diberi hidangan di atas meja makan. Bisa kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah betapa rakusnya mereka berebutan untuk menghabiskan makanan tadi. Seperti itu pula kondisi yang akan dialami oleh kaum muslimin, umat-umat yang ada ini akan berebut untuk menghancurkan kaum muslimin. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mendengarkan khabar ini bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin? Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah pada hari itu kita itu minoritas, jumlahnya sedikit? Rasul menjawab, la, bal antum yawma idzin katsir. Ya, bahkan kalian pada masa itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi kalian kala itu seperti sampah yang diombang-ambingkan oleh buih di lautan. Sampah-sampah lautan. Jumlahnya banyak. Tidak ada kekuatan, jumlahnya banyak, tidak ada nilai, jumlahnya banyak, tidak ada harga diri, jumlahnya banyak, tidak ada kewibawaan, tidak ada bobotnya. Rasul meneruskan beritanya dalam riwayat ini, wala yanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Allah mencabut rasa takut mereka terhadap kalian. Dulu musuh-musuh Islam takut dengan kaum muslimin. Muslimin punya wibawa, muslimin punya kekuatan. Musuh-musuh Islam takut menghadapi kaum muslimin. Tapi kala itu Allah cabut rasa takut itu dari hati mereka. Musuh-musuh Islam berani menampilkan permusuhannya, berani menampilkan upaya-upaya makar-makar mereka memberangus umat Islam. Rasul mengatakan lagi setelah itu, wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahna, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kalian, wahai kaum muslimin, penyakit al-wahn. Ditanyakan oleh para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa al-wahn itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Ini penyakit yang menghinggapi umat Islam. Mereka sudah tersibukkan dengan dunia, terjangkiti penyakit dunia, yang dikejar dunia, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin wanita, mungkin yang lain-lainnya, dari urusan dunia. Yang mereka pikir hanya dunia. Dikarenakan terjangkiti penyakit dunia, muncul yang berikutnya, takut mati. Ingin hidup 1000 tahun lagi, dikasih umur 1000 tahun. Kepingin hidup 10.000 tahun lagi. Demikian seterusnya, tidak akan pernah mau mati, takut akan mati. Ini penyakit wahan yang melemahkan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, beritanya Rasul ini alaihi salatu wassalam sudah terjadi. Dan kita umat Islam bisa menyaksikan kondisi muslimin di dunia internasional atau di dunia nasional. Sekarang ini umat Islam tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dari kalangan Zionis Salibis, sudah berani terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Islam wal muslimin. Terang-terangan bahkan membunuh, membantai kaum muslimin di banyak tempat, di banyak wilayah, di banyak belahan negara. Kita sekarang menyaksikan musuh-musuh agama berkonspirasi, berkonsolidasi untuk menghancurkan Islam wal muslimin. Pembantaian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana terhadap umat Islam. Kita menyaksikan kaum muslimin mengungsi di mana-mana dikarenakan mereka hendak dihabiskan oleh musuh-musuh Islam. Kondisi yang paling baru, muslimin Rohingya dan muslimin-muslimin yang lain di belahan dunia ini. Seperti yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah pertanda umat Islam mengalami keterpurukan. Umat Islam mengalami kelemahan. Tidak memiliki kejayaan, tidak memiliki kewibawaan di hadapan musuh-musuhnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan sebabnya. Sebab kenapa umat Islam itu mengalami kemunduran. Sebab kenapa umat Islam mudah diserang, dibantai. Sebab kenapa umat Islam itu barakallahu fikum lemah, terpuruk di hadapan musuh-musuhnya. Ternyata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan faktor-faktor yang lain. Bukan faktor kemiskinan, bukan faktor yang lain, tapi justru yang menyebabkan kelemahan kaum muslimin adalah faktor ekonomi. Dikarenakan mereka sibuk dengan dunia, orientasinya dunia, yang dipikir hanya dunia, hanya harta, hanya tahta, dan perkara yang lain yang terkait dengan dunia. Tidak lagi memikirkan agamanya, tidak lagi memikirkan hukum-hukum syariatnya, tidak lagi berpikir bagaimana akidahnya sahih ataukah tidak, bagaimana keimanannya menanjak naik ataukah turun drastis, tidak peduli dengan akhlaknya, akhlaknya mulia ataukah moralnya moral yang rusak. Di benak mereka hanya dunia dan dunia. Semua pekerjaan kaitannya dengan dunia. Semua motivasi, semua terkait dengan dunia. Ujungnya mereka takut mati. Berarti bukan karena jumlah minoritas umat Islam itu lemah. Muslimin di mana-mana banyak. Terutama di Indonesia Raya ini muslimin masih mayoritas. Tapi nyatanya buih di lautan. Ghutha'un ka ghutha'is sail, kata Rasul. Berarti bukan terkait dengan masalah persenjataan. Umat Islam, negara-negara muslimin memiliki senjata-senjata yang mutakhir, yang tidak kalah hebat dengan senjata yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Bukan karena yang lain-lainnya. Kuncinya dikarenakan dunia. Perebutan dunia, perebutan harta, perebutan tahta kekuasaan, menerjang larangan-larangan agama, keharaman-keharaman agama karena dunia. Tidak lagi peduli mana yang haram, mana yang halal, yang penting bisa meraih dunia. Pencurian di mana-mana, korupsi di mana-mana, begal-begal di mana-mana untuk mendapatkan dunia tadi. Itu penyebabnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga kitab-kitab hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, idza tabaya'tum fil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaykum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian wahai kaum muslimin berjual beli dengan sistem ma'inah. Sistem ma'inah salah satu jenis dari jenis-jenis sistem ribawi. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara-cara riba, sudah tidak lagi memikirkan mana cara yang halal dipakai, mana cara yang haram ditinggalkan, tidak lagi peduli mana perkara riba dijauhkan, mana perkara syariah diamalkan, menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Kalau kamu sudah jual beli dengan sistem riba, riba di mana-mana. Kalau kamu sudah mengambil ekor-ekor sapi, kamu sudah suka dengan peternakan-peternakan. Warabitum bizzar'i, engkau ridha dengan cocok tanam. Yang suka ternak beternak, yang suka ladang berladang, yang suka sawah bersawah, bertani dan segala macamnya. Intinya kalian sudah sibuk dengan dunia kalian masing-masing. Yang berdagang dengan niaganya, yang beternak dengan peternakannya, yang berladang dengan ladang dan sawahnya, semua sibuk dengan dunianya dan menghalalkan segala cara untuk meraih dunia tadi. Ditambah lagi wataraktumul jihad, kalian meninggalkan perjuangan membela Islam, meninggalkan jihad fisabilillah. Di saat itulah kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzulla, Allah akan kuasakan atas kalian kehinaan. Ketika itu kaum muslimin akan hina, akan rendah, akan lemah. Kehinaan menguasai mereka, kelemahan mengungkum mereka. Allah yang menurunkan itu semua. Allah yang menghukum mereka dengan itu semua. Dihukum dengan kelemahan, dengan kerendahan, dengan kehinaan, dengan keterpurukan. Sekali lagi sebabnya adalah dunia. Sibuk dengan dunia, yang dipikir dunia, harta, kekuasaan dan yang lainnya, dengan menghalalkan segala cara. Itulah sebab kelemahan kaum muslimin. Dalam hadis tadi dikatakan zul, dalam hadis yang pertama dikatakan al-wahn, yang membuat umat Islam itu lemah, rendah, hina, sibuk dengan dunia takut mati. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menjabarkan dan menyebutkan satu persatu kerendahan-kerendahan umat Islam, kelemahan-kelemahan umat Islam sangatlah banyak. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Sebagai seorang muslim yang betul-betul mencintai Islam wal muslimin, tidak akan rela melihat dan mendapati kaum muslimin lemah. Tidak akan ridha melihat umat Islam terpuruk. Tidak akan sudi menyaksikan orang-orang kafir merendahkan kaum muslimin, menginjak-injak kehormatan kaum muslimin, bahkan mungkin membantai kaum muslimin. Orang yang masih punya iman, yang punya Islam, tidak akan ridha dengan itu semuanya. Akan muncul ghirahnya, kecemburuan agamanya. Maka di sini yang paling penting adalah kita mencari solusi. Apa solusi kita untuk mengentaskan kaum muslimin dari keterpurukannya, mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin dari kehinaannya? Yang penting dipikir solusi bagaimana membawa umat Islam menuju kejayaan, menuju kewibawaan, menuju kemenangan-kemenangan dari Allah Azza wa Jal. Itu yang paling penting. Dalam hadis yang tadi saya sebutkan, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung menyebutkan solusinya. Ini solusi Nabi. Wajib atas kaum muslimin untuk mengupayakannya, menjalankannya bila ingin selamat terlepas dari kungkungan kehinaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzulla, kalau kamu sibuk dengan dunia kalian, Allah akan timpakan pada kalian, Allah kuasakan atas kalian kehinaan. Rasul mengatakan, la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Allah tidak akan mencabut kerendahan, keterpurukan, kelemahan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Itu solusi Nabi. Solusinya kembali kepada Islam yang benar, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dipraktikkan oleh para sahabatul kiram, yang diperjuangkan oleh mereka, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama-ulama terkemuka sepanjang zaman, sepanjang masa. Islam yang sahih. Kembali kepada Islam. Mengkaji, mempelajari bimbingan Islam. Mengamalkan bimbingan Islam. Mewujudkan, menghidupkan bimbingan Islam dalam keseharian kita, pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bahkan bangsa dan negara kita. Mendakwahkan Islam kepada segenap umat Islam, kaum muslimin. Ini solusi Nabi. Solusinya masing-masing umat Islam diminta kembali kepada agamanya. Dan Rasul hanya menyebutkan ini sebagai satu-satunya solusi. Berarti kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, itu bukan dengan cara meraih kekuasaan. Bukan dari jalur-jalur kekuasaan. Untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin, itu bukan dari jalur ekonomi. Justru dari ekonomi itulah mereka lemah. Justru dengan dunia itulah mereka terpuruk. Mengembalikan kejayaan umat Islam bukan dengan cara-cara melanggar agama. Bukan dengan cara-caranya orang-orang kafir. Bukan dengan cara-caranya orang-orang yang menyimpang. Tapi harus dengan cara yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Satu kuncinya, singkat tapi konsekuensinya besar. Kembali kepada Islam yang benar. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solusinya. Bukan terkait dengan jumlah, bukan terkait dengan dunia, bukan terkait dengan kekuasaan, bukan terkait dengan ekonomi, bukan terkait dengan persenjataan, bukan terkait dengan yang lain-lainnya. Tapi solusi untuk mengembalikan kaum muslimin dari keterpurukannya menuju kejayaan, kembali kepada Islam yang benar. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kembali kepada agama kalian, agama Islam. Dari sinilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kaum muslimin yang berupaya mengikuti bimbingan-bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, meletakkan prinsip-prinsip mulia dari sebagian prinsip-prinsip mereka tadi, yang diantara fungsi dan faedahnya adalah mengembalikan kejayaan umat Islam, izzul Islam wal muslimin, mengembalikan kewibawaan umat Islam, bahkan mengembalikan kemenangan umat Islam, meninggalkan kehinaan, meninggalkan kelemahan, meninggalkan keterpurukan. Prinsip-prinsip tadi diambil dari hadis di atas. Hatta tarji'u ila dinikum. dikarenakan waktu yang terbatas, waktu kita hanya sampai menjelang asar, ya, tidak mungkin kita ungkapkan semua prinsip-prinsip tadi. Namun cukup kiranya disebutkan satu prinsip. Namun prinsip ini memiliki penjabaran yang cukup luas. Kaitannya untuk mengembalikan umat Islam kepada kejayaannya. Mengembalikan kejayaan umat Islam dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Prinsip yang dimaksud ialah prinsip al-islah, manhajul islah. Yang namanya islah itu bahasa Arab artinya adalah perbaikan, prinsip-prinsip untuk perbaikan kaum muslimin, memperbaiki keadaan kaum muslimin, namanya islah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, prinsip islah yang ada pada Ahlus Sunnati wal Jamaah itu semuanya mengambil dari prinsip islah yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin, secara khusus yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga prinsip islah ini diambil dari kitabullah Al-Quran, diambil dari bimbingan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis-hadisnya beliau alaihi salatu wassalam, dan diambil dari keterangan-keterangan para ulama'ul muslimin. Prinsip islah ahlu sunnah, perbaikan umat, perbaikan kaum muslimin, dibangun di atas beberapa pondasi. Ketika pondasi-pondasi tadi diwujudkan, maka akan melahirkan islah, perbaikan. Perbaikan individu, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa dan negara, perbaikan umat secara keseluruhan. Ada wawabit wa qawaid, ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah, asas-asas daripada prinsip islah tadi. Ini akan kita utarakan dalam kesempatan kali ini, barakallahu fikum. Al-qaidatul ula, prinsip yang pertama ialah anna mawdu'al islah al-awwal wal-asas huwa ibadatullah ta'ala wahdah la syarika lah. Tema islahnya, tema perbaikan umatnya yang pertama kali, yang merupakan perkara asas, ialah tauhidullah la syarika lah, ibadatullah ta'ala la syarika lah. Perbaikan umat dengan menanamkan prinsip ibadah hanya kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Mempersembahkan semua ibadah kita ini untuk Allah semata, dengan tanpa sekutu baginya, tanpa syirik. Kita mulai dari akidah, kita mulai dari ibadah kita, kita mulai dari ketauhidan kita, kita mulai dari keimanan kita. Dari sini permulaannya. Inilah yang dilakukan oleh seluruh Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang Nabi pun, seorang Rasul pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada umatnya, melainkan Rasul dan Nabi tadi selalu memperbaiki umat dengan memulainya dengan tauhid, memulainya dengan perbaikan ibadah, menanamkan akidah-akidah yang kokoh, yang kuat, yang benar pada umat mereka, menanamkan prinsip-prinsip iman yang kuat pada mereka, memperbaiki ibadah mereka kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Semuanya menyampaikan satu kalimat, satu dakwah, "An i'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Jauhi segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Jalla. Ini semua rasul, semua nabi memperbaiki kondisi umatnya dengan perbaikan akidah, perbaikan iman, perbaikan ibadah. Meminta umatnya beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberitakan masing-masing nabi, masing-masing rasul yang menyampaikan prinsip islah ini tadi. Kalau ayat di atas itu umum memberitakan semua nabi, semua rasul. Ada yang khusus menyebutkan dakwah masing-masing nabi, masing-masing rasul. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah kepada kaumnya menyampaikan prinsip islah ini. Disebutkan di Al-A'raf 59, Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh berdakwah menyampaikan kalimat "An i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kamu kepada Allah, tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah. Itu yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya. Perbaikan tauhid, perbaikan ibadah, perbaikan akidah. Nabi Nuh. Demikian pula Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf 65, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Hud mengatakan, "Ya kaum, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kamu kepada Allah semata, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian ibadai kecuali Allah. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, Allah abadikan dalam Al-Quran di Al-A'raf 73, "Wa ila Thamud akhahum saliha, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Juga sama dakwahnya. Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, Allah abadikan dalam Al-Quran juga di Al-A'raf 85, Allah mengatakan, "Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, qala ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sama lafadznya, sama dakwahnya. Masing-masing mereka menyampaikan kepada kaumnya supaya beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Nabiullah Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran di Al-Ankabut ayat yang ke-16, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa Ibrahim id qala liqaumihi u'budullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan Nabiullah Ibrahim ketika mengatakan kepada kaumnya, "Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kamu semua kepada Allah, itu lebih baik bagi kalian kalau kamu mengetahuinya. Satu betul. U'budullah. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam fase Mekah, selama beliau di kota Mekah selama 13 tahun lamanya, berdakwah kepada prinsip ini. Meminta masyarakat Quraisy, masyarakat berhalaisme, penyembah berhala kala itu, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasul. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan bahagia, akan beruntung. Itu yang beliau dakwahkan 13 tahun lamanya, menyampaikan masalah ini. Memulai dakwahnya dengan prinsip islah ini tadi. Perbaikan akidah umat, perbaikan keimanan umat, perbaikan tauhid dan ibadahnya umat. Sehingga semuanya beribadah hanya kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya. Semua menjadi orang yang saleh, orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kuat akidahnya, kokoh prinsip keimanannya, sahih dan benar tauhidnya, giat ibadahnya. Itu kunci pertama dari islah. Harus dimulai dari sini. Itulah manhajnya para anbiya wal mursalin. Barang siapa yang memulai dengan apa yang memulai dengannya para anbiya wal mursalin, dia akan sukses memperbaiki umat. Tapi barang siapa yang melenceng, menyimpang, berpaling dari manhajnya para anbiya wal mursalin, maka sedikitpun tidak akan mampu untuk memperbaiki umat. Yang upaya perbaikan memulai dengan konsep ekonomi gagal. Justru dari situlah letak kelemahan kaum muslimin. Yang memulai upaya perbaikan umat dengan konsep politik, kekuasaan dan segala macamnya gagal. Disitulah letak perselisihan kaum muslimin. Mereka terpecah belah dengan itu semuanya. Yang memulainya dengan perkara-perkara yang selain ini semuanya, dinyatakan akan gagal. Sebab tidak sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal, tidak sesuai dengan bimbingan para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam. Maka apabila kita menghendaki perbaikan umat Islam, mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin, kembali kepada agama mereka, perbaiki akidah, perbaiki keimanan, perbaiki ibadah, bagaimana mungkin kita akan mengajak umat Islam berjuang dalam keadaan imannya keropos? Baru diajak, ayo bergabung, kabur semuanya. Bagaimana mungkin mengajak umat Islam untuk memperjuangkan Islam ini dalam keadaan akidah mereka rusak, masih dipenuhi dengan praktek kesyirikan, praktek kekufuran dan yang lain-lainnya? Tidak bakal bisa. Maka harus dibenahi akidah mereka, iman mereka, tauhid mereka, ibadah mereka. Jadi mukmin yang saleh, mukmin yang ahli ibadah, mukmin yang betul-betul bertauhid kepada Allah. Iman disertai dengan amal saleh. Barang siapa yang memulai dengan ini, maka insya Allah janji Allah akan datang. Kaidah kedua dari kaidah prinsip islah, kaidah yang kedua ialah al-islahu yubda'u minal fardi la minal mujtama' wala minal hakim wala min ghairihi innama kullu insanin yabda' binafsih fayuslihaha wa adna fa adna yang namanya perbaikan umat itu dimulai dengan perbaikan individu, bukan dimulai dengan perbaikan masyarakat atau dimulai dengan perbaikan penguasa atau yang lainnya, tidak. Tetapi masing-masing insan, masing-masing muslim memulai dengan dirinya masing-masing, dia perbaiki dirinya, dia solehkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai mukmin yang saleh, mukmin yang bertakwa kepada Allah. Dia bersihkan akidahnya, dia kokohkan keimanannya, dia semangat ibadahnya. Memulai dengan dirinya masing-masing, kemudian yang di dekatnya dan di dekatnya lagi, dirinya, kemudian keluarganya, anak istrinya, anak suaminya, terus berikutnya lagi family-familinya, terus berikutnya lagi jiran-jirannya, terus berikutnya lagi masyarakatnya, terus demikian. Harus dimulai dari individu muslim. Kepingin Islam jaya, kepingin Islam itu menang, kepingin Islam itu lepas dari keterpurukan, solehkan diri Anda. Jadilah Anda muslim yang beriman, yang berakidah, yang bertauhid, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah dan juga Rasulnya SAW. Dengan sekedar maha takwa, muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang punya adab yang baik, muslim yang punya muamalah yang bagus. Mulai dari diri Anda masing-masing. Konsep ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Yang disebut bi anfusihim, memperbaiki nafsi-nafsi individu-individu jiwa. Allah tidak mengatakan hatta yughayyiru ma bi mujtama'ihim, tidak mengatakan hatta yughayyiru ma bi hukamihim, tidak mengatakan perbaikan masyarakat atau penguasa atau pemerintahan, tidak. Allah menyebut dengan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus jamak nafsun, masing-masing jiwa. Perbaiki diri Anda, Allah akan perbaiki masyarakat Anda. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memerintahkan Rasul untuk yang kali pertama didakwahi family-familinya. Disebutkan di Asy-Syu'ara 214. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Beri peringatan keluarga kamu yang terdekat. Beri peringatan, dakwai family-family kamu yang terdekat. Perbaiki mereka. Jadikan mereka orang yang soleh dan solehah. Perbaikan diri, terus naik kepada family, terus demikian. Tahapan dari bawah, bukan dari atas. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita, seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, hafizahullahu ta'ala wa ru'ah, dalam risalah beliau terkait dengan masalah ini. Beliau menyatakan, fatariqul islah yubda'u bil fardi, wa salahul fardi salahul usrah. maka prinsip perbaikan umat itu dimulai dari individu-individu kita. Kalau individunya soleh, maka akan membuahkan keluarga-keluarga yang soleh. Yang namanya keluarga dari individu-individu. Wa salahul usrah salahul hayy. Kalau keluarganya soleh dan solihah, maka akan muncul sebuah desa-desa yang soleh dan solihah. Yang namanya desa terdiri dari keluarga dan keluarga. Wa salahul hayy salahul balad. Dan ketika warga desanya soleh dan solihah, maka wilayahnya juga akan soleh dan solihah. Yang namanya kecamatan dari desa-desa, yang namanya kabupaten dari kecamatan-kecamatan, yang namanya provinsi dari kabupaten-kabupaten, demikian seterusnya. Wa salahul baladi salahud daulah. Kalau wilayahnya sudah soleh dan solihah penduduknya, maka akan berbuah kesolehan bangsa dan negara. Yang namanya negara dari provinsi-provinsi yang ada itu jadilah sebuah negara. Wa salahud daulati salahul ummah. Ketika negaranya penduduknya soleh dan solihah, maka semua umat ini akan soleh dan solihah. Yang namanya umat itu terdiri dari negara dan negara. Wa salahul ummati salahul ardi jami'an. Dan ketika semua umat saleh dan salihah, maka yang ada di muka bumi ini semuanya akan saleh dan salihah. Itu konsep perbaikannya. Dan itu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Dan berhasil. Dari mulai fase Mekah 3 tahun dakwah sirriyah, dakwah rahasia, belum punya kekuatan, door to door, face to face, orang per orang, berbuah. Semakin lama semakin banyak pindah, hijrah ke kota Madinah. Semakin lama semakin besar, muncul yang namanya Daulah Islamiyah. Negara Islam yang dipimpin Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang dulunya terpuruk, lemah, ditindas orang-orang kafir, semakin lama semakin kuat. Dan muncul peperangan demi peperangan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihad demi jihad, menang demi kemenangan. Akhirnya kekuatan kufur lumpuh, kekuatan kesyirikan hancur. Semuanya bertekuk lutut di hadapan kekuatan Islam wal muslimin. Rasul menguasai jaziratul Arab. Semua jazirah Arab dikuasai Rasul alaihi salatu wassalam dengan bimbingan Islam, dengan kejayaan dan kemenangan kaum muslimin. Sudah ada kenyataannya, wujudnya, prakteknya. Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, berhasil. Diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Daulah Bani Umayyah, diteruskan oleh Daulah Bani Abbasiyah, demikian seterusnya. Itu semua dari awalnya individu-individu yang saleh dan salihah. Ketika individunya saleh dan salihah, maka muslimnya itu berbobot. Ketika diajak untuk membela Islam, siap. Diajak untuk memperjuangkan Islam wal muslimin, siap. Diminta mengorbankan harta benda, siap. Diminta mengorbankan jiwa raga, siap. Dikarenakan motivasi keimanan, motivasi ketakwaan kepada Allah, motivasi kesolihan, bukan motivasi yang lain. Ini konsep perbaikannya. Mulai dari individu-individu kalian. Jadikan diri kalian, diri kita, semuanya muslim yang saleh, yang salihah, muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kokoh akidahnya, kokoh keimanannya, bersih ibadahnya, bersih tauhidnya. semangat dalam beramal saleh, baik akhlaknya, bagus adabnya, bagus muamalahnya, kuat iman dan takwanya. Ini kuncinya barakallahu. Ini semua konsepnya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijabarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang menggunakan konsep lain selain ini dinyatakan bakal gagal. Betapa banyak dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang punya semangat yang luar biasa dalam membela Islam wal muslimin, menggunakan pertama kali konsep mendirikan daulah Islamiyah, memulai dengan konsep khilafah Islamiyah. Apakah ada wujudnya sampai sekarang? Jawabannya, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah. Dari mulai awal mereka berteriak sampai detik ini, belum ada wujudnya daulah Islamiyah yang mereka inginkan. Yang berhasil memunculkan daulah Islamiyah dikarenakan caranya yang menyimpang, yang muncul kezaliman demi kezaliman. Orang-orang teroris dari kalangan Khawarij, dari kalangan ISIS, Al-Qaeda, katanya mereka mampu mendirikan daulah Islamiyah di Irak Syam dikarenakan cara-cara yang melanggar agama, yang muncul bukan Islam rahmatan lil alamin, tapi kezaliman, kesadisan, kebengisan, tindakan-tindakan yang justru keluar dari bimbingan Islam. Bukan semacam itu yang diharapkan, itu menghancurkan bukan memperbaiki. Yang diharapkan seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para sahabat, para tabi'in yang ada kala itu memperluas wilayah-wilayah kaum muslimin dengan Islam yang kuat, iman yang kokoh. Itu yang diinginkan. Insyaallah Islam akan kembali jaya ketika umat Islam saleh dan salihah. Masih lama. Konsep kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga dari kaidah konsep islah ialah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kaidahnya adalah berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini disebutkan oleh para ulama untuk penegasan bahwasanya konsep perbaikan kita harus didasari dengan ilmu syar'i yang benar. Konsep perbaikan kita didukung oleh dasar-dasar hukum Islam yang benar, namanya ilmu syar'i. Sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, sebelum kita beraksi, semuanya harus dengan dasar ilmu syar'i. Harus atas landasan ilmunya, landasan bimbingannya dalam Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan-keterangan para ulama kita. Ini akan berefek kepada islahun haqiqi, memunculkan perbaikan yang benar, bukan perbaikan yang dibangun di atas dasar kebodohan. Perbaikan dengan kebodohan akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Harus dengan landasan ilmu syar'i. Kaidah ini barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, fa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah mengatakan fa'lam, maka ilmuilah. Kata-kata i'lam diambil dari ilmu. Ilmuilah, ketahuilah. Annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah seorang ulama ahli hadis pada masanya, dari Bukhara, Soviet sekarang ini, Rusia, menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan fabada'a bil ilmi. Beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, dalam sahih Bukhari, dalam kitabul ilm, bab al-ilmu qabla al-ilmi wal amal, qabla qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Dibawakan ayat ini. Beliau mengatakan fabada'a bil ilmi. Allah memulai ayat itu dengan penyebutan ilmu. Fa'lam ilmu ilah. Baru kemudian ucapan la ilaha illallah. Baru kemudian perbuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep. Sehingga upaya-upaya apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk perbaikan keadaan mereka itu harus dibangun di atas dasar bimbingan ilmu. Upaya ini ada ilmunya apa tidak? Upaya itu ada ilmunya apa tidak? Aksi ini ada dasarnya apa tidak? Aksi yang itu ada dasar hukumnya apa tidak? Semua harus dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kemudian dengan bimbingan para ulama-ulama kaum muslimin. Tidak boleh serampangan, tidak boleh dengan semata-mata perasaan, apalagi dengan kejahilan, dengan kebodohan. Itu bukan memperbaiki, itu merusak. Sebagian saudara kita kaum muslimin ingin memperjuangkan Islam, memperjuangkan kaum muslimin, tapi dengan cara-cara yang salah, melakukan tindakan teror, menteror penguasanya, menyerang penguasanya, baku tembak dengan penguasanya. Itu kejahilan, melanggar agama, melanggar syariat. Bagaimana mungkin bisa baik Islam itu dengan cara-cara semacam ini? Justru dengan cara semacam itu Islam semakin ditindas, muslimin semakin terpojok, muslimin semakin terimidasi, tercoreng-moreng mukanya, muslimin dituduh sebagai teroris dan segala macamnya. Oknum, dikarenakan semangat perbaikan tapi dengan cara yang salah, tapi dengan kejahilan. Harus dengan ilmu. Semuanya digodok dengan ilmu. Para ulama lah yang memberikan fatwa-fatwanya, keterangan-keterangan ilmiahnya. Muslimin yang menjalankan dengan dasar ilmu. Saya kasih sedikit catatan. Seringkalinya upaya-upaya perbaikan kaum muslimin yang dengan dasar ilmu seringkalinya tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Ini yang berat. Seringkalinya tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Mau contoh? Mau contoh? Contoh langsung aja ya Pak. Ketika kaum muslimin yang tinggal di sebuah negara, di sebuah wilayah, ternyata menghadapi sebuah kenyataan, penguasa mereka tidak aspiratif terhadap aspirasi kaum muslimin. menghadapi kenyataan ternyata penguasanya condong kepada non-muslim. Menghadapi kenyataan penguasanya tidak mensejahterakan masyarakatnya, orang-orang pribumi. Kenyataannya penguasanya lebih suka dengan asing dan aseng. Ini semuanya isu-isu yang berkembang. Betul? Kok diam? Betul? Di mana-mana terjadi PHK. Betul? Hah? Ya apa ya? PHK di mana-mana. Berbagai macam isu-isu dan kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mendapati penguasanya betul-betul tidak condong kepada mereka. Sebagian mereka mungkin merasa penguasanya zalim, penguasanya sadis, penguasanya bengis, membolimi rakyat dan segala macamnya. Menindas kaum muslimin, mengintimidasi kaum muslimin, memojokkan kaum muslimin. Mungkin bahkan mungkin merampas harta benda kaum muslimin. Rumah-rumah digusur, bangunan-bangunan dibodoser, kata mereka. Dan ini kan seterusnya. Menekan usaha-usaha kaum muslimin. Sehingga mereka gak bisa bernafas untuk mencari laba yang besar. Begitu usahanya semakin menanjak, ditekan dengan pajak yang besar. Betul? Nah, itu isu-isu yang ada. Sebentar, kita bukan sedang membicarakan keaiban penguasa, sedang membicarakan isu yang berkembang. Betul apa enggak betulnya ya? Antum yang mengatakan betul. Al-muhim demikian. Menghadapi kenyataan ternyata penguasanya membela orang-orang kafir. Membela penista agama. Membela penista Al-Quran. Isunya kok seperti itu. Betul? Nggak mau ngomong sekarang. Barakallahu fikum. Al-muhim. Kan memancing reaksi rakyat. Iya. Memancing reaksi kaum muslimin secara khusus. Di sini pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dalam kondisi yang semacam ini, bagaimana langkah umat Islam menghadapi penguasanya? Menghadapi fenomena yang semacam di atas. Bimbingan Islam, kita bicara bimbingan Islam, ilmu syar'inya. Dalam kondisi yang semacam ini, kaum muslimin diminta untuk selalu mentaati penguasanya selain perkara kemaksiatan. Diminta menjadi warga negara yang taat, mentaati pemerintahnya, mentaati penguasanya dalam perkara yang syar'i, dalam perkara yang mubah. Selama bukan perkara maksiat. Taat Ustaz. Taat. Penguasanya zalim. Walaupun zalim. Penguasanya sadis. Memphaka saya. Walaupun. Penguasanya menghancurkan rumahku Ustaz. Dibuldoser rata dengan tanah. Saya gak tahu tinggal di mana Ustaz. Di Samarinda gak ada kolong jembatan. Walaupun dengarkan, taati penguasa kamu dalam perkara yang syar'i, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan. Sabar menghadapi keboliman-keboliman mereka. Doakan kebaikan dan taufik untuk mereka. Muliakan mereka. Jangan menghinakan mereka. Jangan menghujat mereka di depan khalayak ramai. Jangan membongkar keaiban mereka di depan khalayak ramai. Jangan mencaci maki mereka. Bayangkan. Tidak boleh memberontak mereka. Tidak boleh mengkudeta mereka. Tidak boleh memakzulkan mereka. Tidak boleh mendemo mereka. Selama mereka muslim. Itu bimbingan Islam yang disebutkan dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab Sunnah Ibn Abi Asim dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Adi bin Hatim datang menemui Rasul SAW bertanya, ya Rasulullah, inna la nas'aluka amma nittaqa. Ya Rasulullah, kami datang kemari tidak bertanya tentang penguasa yang bertakwa. Walakin nas'aluka amman fa'ala kada, fa'ala kada, fa'ala kada, wa dzakara syarr. Tapi kami bertanya pada engkau ya Rasul tentang penguasa yang berbuat begini, berbuat begini, berbuat begitu. Dia menyebutkan semua kejelekan. Kejelekan. Apa kata Rasul? Isma' wa ati'. Tetap dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun penguasa kamu memukul punggung kamu, merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Nah gitu ya. Saya dipukul, saya disiksa, aku dicambuk, punggungku luka, memar semua badanku ini. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Hartaku dirampas, rumahku dihancurkan, aku tidak punya apa-apa lagi. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Itu Rasul yang mengatakan demikian, bukan dari saya ini. Isma' wa ati. Saya yakin gini semua ya, Pak. Iya. Allahul musta'an. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang sosok penguasa. Saya kunu ba'di umara, akan muncul sepeninggal penanti para penguasa. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan tampil pada mereka tokoh-tokoh penguasa, sosok penguasa. La yahtaduna bihadi, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wa la yastanduna bi sunnati, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnah mereka. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Tidak tergambar ini penguasa yang kayak apa ya ikhwan. Undang-undangnya bukan sunnah Rasul, undang-undangnya bukan bimbingan Rasul, hatinya hati setan. Penguasa yang sadis, penguasa yang bengis, kayak setan hatinya tapi jasadnya manusia. Ini enggak tahu penguasa yang kayak apanya. Dalam kondisi penguasa yang semacam itu, Rasul tetap memerintahkan para sahabat, dengarkan mereka, taati mereka. Tidak boleh bagi Anda memakzulkannya selama mereka mendirikan sholat, yakni selama mereka muslim. Nah, ketika menggunakan bimbingan ilmu syar'i, seringkalinya tidak cocok dengan hawa nafsu kita masyarakat. Ya baya. Nah kalau gitu caranya Ustaz, hancur masyarakatnya Ustaz. Masyarakatnya ditenang-tenangkan, dengarkan taati, yang sabar. Doakan penguasa kamu, doakan kebaikan bagi penguasa kamu. Jangan dihinakan, jangan dihujat, jangan dicela, dan segala macam menjadi halayak ramai. Jangan dimaksudkan, jangan diberontak, jangan didemo. Nah terus piye Ustaz? Itu kebanyakan orang yang tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maunya masyarakat bagaimana? Gerak! Aksi! Kan begitu. Demo! Lengserkan, mazulkan. Itu yang tengah-tengah masyarakat. Ya Pak ya. Apakah kemudian membawa perbaikan? Jawabannya tidak membawa perbaikan. Yang ada justru memperuncing permasalahan. Tapi ketika Anda menggunakan konsep islah perbaikan dengan konsepnya Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan terwujud sebuah bangsa dan negara yang kuat, yang kokoh, yang sejahtera, yang aman, yang damai. Kezaliman penguasa itu atas diri mereka masing-masing, tetapi dia tidak terusik. Dia akan mengorangkan masyarakatnya, mendamaikan masyarakatnya, menenangkan masyarakatnya, mencintai masyarakatnya, dikarenakan masyarakatnya masyarakat yang saleh, masyarakat yang mendengar dan mentaati mereka dalam perkara kemakrufan. Barakallahu fikum. Dalam sejarah Islam, kaum muslimin rahimakumullah, ketika umat Islam melakukan yang namanya aksi-aksi melawan penguasanya, yang ada hanya kerusakan dan kemadharatan, bukan kemaslahatan. Itu kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan umat Islam menjadi warga negara yang taat, yang sabar. Dengan kesolehan masyarakat, dengan iman dan takwa yang ada pada masyarakat, dengan sabarnya mereka, Allah akan ganti kondisi mereka dengan sebaik-baiknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, kondisi suatu kaum, hingga mereka merubah kondisi mereka sendiri-sendiri. Kezaliman penguasa itu karena kezaliman rakyat. Penguasanya kejam, itu dikarenakan rakyatnya sadis. Kesolehan rakyat akan berbuah kepada kesolehan bangsa dan negara, insyaallah ta'ala. Intinya apa? Pakai ilmu sebelum berucap dan beramal. Jangan pakai perasaan, jangan pakai akal pikiran semata, jangan menggunakan yang lain. Menggunakan dasar ilmu, bimbingan Islam itu indah, sempurna, bagus, penuh kemaslahatan. Sekali lagi, sekali caranya, rata-rata bimbingan ilmu syar'i tidak sesuai dengan hawa nafsu masyarakat. Antum milih hawa nafsu kalian atau ke Islam? Memilih hawa nafsu kalian atau ke bimbingan Islam? Jawaban orang mukmin memilih bimbingan Islam yang benar, walaupun penuh perjuangan dan pengorbanan. Ini pula barakallahu fikum yang membuat banyak pihak tidak betah dengan konsep perbaikan secara islami, karena tidak instan, perlu perjuangan, perlu pengorbanan dan perlu kesabaran. Zahirnya tidak berbuat apa-apa, pasif. Mereka tidak memandang bagaimana efek positif hatinya. Ala kulli hal, itu bobit yang ketiga. Harus berilmu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian bobit yang berikutnya adalah ilmu syar'i tadi harus diiringi dengan manhaj yang sahih, metodologi yang benar. Berislam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabah, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Inilah kunci daripada prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Konsep islah, konsep perbaikan harus kembali kepada prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berislam, beragama dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Tanpa itu tidak akan mungkin bisa baik. Dapat kami mengucapkan, la yusliha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwalaha. Kata Imam Malik rahimahullah, tidak akan menjadi baik akhir umat ini melainkan dengan cara-cara yang bisa membuat baik generasi pertama umat ini. Umat yang terakhir seperti sekarang ini barakallahu fikum akan baik kalau mencontoh dan meniru umat-umat yang sebelumnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Kemudian konsep islahnya dengan menggerakkan dakwah ilallah, semangat berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak umat Islam kembali kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan konsep dakwah. Tapi dai-nya harus berbobot ilmunya. Dai-nya harus bijak, hakim, memiliki hikmah, sikap bijak yang luar biasa. Dai-nya harus sabar, penyabar. Dai-nya harus ulet, harus ulet, telaten. Dai-nya harus siap berjuang, berkorban harta benda, jiwa raga, waktu pikiran. Barakallahu fikum. Dakwah ditegakkan, namun para dai-dainya harus memiliki sifat-sifat yang mulia dari sifat-sifat para dai, sehingga Islam tampil, ditampilkan, didakwahkan dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang bagus, dengan penuh hikmah, dengan konsep yang sangat jelas. Islam rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan tentang Rasulnya SAW, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Ini kaidah-kaidahnya, konsep islahnya kaum muslimin, konsep islahnya ahlus sunnah, dan sudah ada bukti nyatanya di zamannya Rasul, zamannya Khulafaur Rasyidin, zamannya Daulah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Barakallahu fikum. Ketika kembali kepada Islam yang benar, maka janji Allah akan datang. Hatta tarji'u ila dinikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, ketika kita sudah beriman, beramal saleh, ketika kita beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minkum layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna dinahum alladhi tawalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Al-Ayah. Yang artinya barakallahu fikum, barang siapa Allah menjanjikan apa? Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minkum. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di kalangan kalian. Iman, amal saleh. La yastakhlifannakum fil ardh. Sungguh-sungguh Allah akan jadikan kalian khalifah di muka bumi. Janjinya Allah. Allah akan janjikan kepada kalian wahai kaum mukminin yang beramal saleh, Allah akan angkat kalian sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah mengangkat umat-umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah akan menangkan agama mereka. Allah akan ridai agama, Allah akan menangkan agama yang ridai bagi mereka. Dan Allah akan ganti rasa takut dengan rasa keamanan. Mereka semuanya beribadah kepada aku, kata Allah, tanpa sekutu baginya. Janji ujungnya adalah kekuasaan yang sah, khilafah rasyidah, kekhilafahan yang benar, yang sahih dari Allah Azza wa Jalla. Muslimin akan memimpin dunia, tapi syaratnya iman dan amal saleh, ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Akan tegak daulah Islamiyah, akan tegak khilafah Islamiyah, tapi syaratnya muslimin harus punya iman dan amal saleh, beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Itu yang diharapkan dari semua pihak, dan Allah yang menjanjikannya. Sekali lagi, dengan konsep islah yang disebutkan di awal, barakallahu fikum, dan kerendahan akan hilang, kelemahan akan hilang, keterpurukan akan hilang, akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal, diganti dengan kewibawaan, dengan kejayaan, dengan kemenangan, berkat kembali kepada agama yang benar, berkat iman dan amal saleh kepada Allah, berkat ibadah yang benar kepada Allah serta dengan tanpa sekutu baginya. Barakallahu fikum. Ini konsep. Kalau kepingin, laksanakan ini. Dan ini sekali lagi kembali kepada individu kita masing-masing. Tidak ada formulir pendaftaran islah. tidak ada penggerak islah. Penggeraknya para da'i, da'i ilallah. Islahnya dimulai dari masing-masing kita. Masing-masing kita. Mari bersama-sama. Kita semuanya menyongsong Islam. Rahmatan lil alamin. Menyongsong kejayaan Islam wal muslimin. Menyongsong kemenangan Islam wal muslimin. Dengan masing-masing kita membenahi diri kita masing-masing. Dengan iman kepada Allah. Dengan ibadah kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah. Dengan amal soleh kepada Allah. Janji Allah pasti akan datang. Pasti akan datang. Ketika kita membela agama Allah dengan cara semacam ini, Allah akan membela kita dan menolong kita. Intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau engkau membela agama Allah, Allah akan bela kalian, menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin kejayaannya, mengembalikan kaum muslimin kepada kejayaannya setelah kelemahannya, mengangkat keterpurukan kaum muslimin menuju kewibawaannya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, hidayah kepada segenap umat Islam sehingga mereka bisa kembali kepada agama mereka dengan benar, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengkaji bimbingan-bimbingan para ulama, akidah mereka sahih, manhaj mereka lurus, iman mereka kuat, takwa mereka kokoh, ibadah mereka semangat, dengan tanpa syirik, dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan yang ada. Akhlaknya mulia, adabnya bagus, muamalahnya baik. Insyaallah ta'ala janji Allah akan datang kepada kita semua dengan adanya khilafah di muka bumi ini, daulah di muka bumi ini, kemenangan di muka bumi ini, kejayaan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini terkait dengan masalah temanya. Ada sedikit waktu, kurang berapa? 20? Hah? Kurang 20 menit. Barangkali ada yang mau diutarakan dan bisa dijawab, dijawab insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. 20 menit. Nah, banyak-banyak. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Ada yang bertanya terkait dengan tafsir ayat Asy-Syura ayat yang ke-20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki harthal akhirah. Harth itu dimanakan dengan pertanian. Tapi yang dimaukan sekarang adalah keuntungan di sini. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka kami akan tambah untuk dia pada keuntungannya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan-keuntungan duniawi, akan kami berikan dunia kepada dia. Namun dia tidak mendapatkan jatah di hari akhir nanti. Nah, ayat ini barakallahu fikum, padanya ada beberapa faedah penting. Yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita cita-citanya adalah akhirat. Dunia itu sampingan saja. Sampingan saja. Semua hidup kita, mati kita, amal kita, semuanya lillahi ta'ala rabbil alamin. Diniatkan untuk investasi akhirat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga semuanya niatnya adalah akhirat. Kata Rasulullah SAW, man kana hammuhul akhirah, jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa tatsu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan semua perkaranya, ngumpul, enggak bakal tenang pernah, enggak bakal tercerai-berai. Allah akan jadikan rasa kecukupan untuknya di hatinya, qanaah, selalu merasa cukup dengan rezekinya Allah azza wajalla. Dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan dia benci kepadanya. Rezekinya akan terus lancar dalam keadaan dunia benci kepada dia. Ayat ini menunjukkan pula barakallahu fikum bahwasanya amal-amal akhirat, amal-amal yang diniatkan untuk akhirat itu akan terus ada di akhirat nanti, diberi pahala berlipat ganda oleh Allah. Investasi-investasi akhirat itu sangat menguntungkan, terus ada dan dikasih pahala berlipat ganda di yaumul qiyamah nanti. Ayat ini pula barakallahu fikum menerangkan kepada kita celaan terhadap seseorang yang cita-citanya hanya semata-mata dunia, yang dicari hanya dunia, harapannya dunia, semuanya dunia. Dikasih dunia oleh Allah azza wajalla, tapi di akhirat nanti tidak mendapatkan jatahnya. Ini ketika ada kata-kata yang terakhir, tidak dapat jatah di akhirat nanti, ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir yang hanya urusannya dunia, dunia, dunia, dunia. Tidak ada akhirat, tidak ada ibadah. Dikasih dunia, tetapi tidak dapat apa-apa di yaumul qiyamah nanti. Ini juga sebagai celaan bagi seseorang yang sekali lagi semata-mata mencari dunia, semua niatan-niatannya dunia, maka dapat dunia, enggak dapat akhirat. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man kana hammuhu dunya syattatallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Barang siapa yang cita-citanya adalah dunia saja, Allah akan cerai-beraikan urusan dia, centang pernah urusan dia. Allah akan jadikan kemiskinan, kefakiran selalu di pelupuk matanya, miskin terus, fakir terus, kurang terus. Dan tidak akan datang kepada dia dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya semata. Ini celaan bagi mereka yang hanya mikir dunia. Barakallahu fikum. Di sini dibahas oleh para ulama terkait dengan seseorang yang beramal saleh, terkait dengan niatnya. Ada tiga keadaan. Yang pertama, seseorang yang beramal saleh dengan niat akhirat, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahalanya Allah azza wajal, maka ini investasi akhirat bagus. Itu yang dianjurkan. Yang kedua, seseorang yang beramal saleh tetapi niatnya murni dunia, hanya dunia, hanya dunia, maka diharamkan dalam Islam, dikecam dalam Islam, dan dia hanya dapat sisi duniawi saja. Yang kedua adalah yang nyampur, amalnya nyampur, beramal kebaikan, ada niatan akhirat, ada niatan dunia. Maka kaidahnya kata para ulama, al-hukmu lil ghalib. Hukumnya tergantung yang mendominasi. Kalau yang mendominasi niatnya akhirat, diterima insyaallah. Niatan-niatan sampingan dunia enggak ada masalah. Tapi kalau yang mendominasi niatan-niatan dunia, diharamkan, dicela. Disamakan dengan poin yang kedua tadi. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi dalam perkara agama dan perkara beramal saleh, niatkan untuk akhirat. Hidup mati kita niatkan untuk akhirat. Harta benda kita niatkan untuk investasi akhirat. Bukan berarti mengharamkan dunia. Cari dunia yang halal, gunakan seperlunya, tapi yang paling penting investasi akhiratnya. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini secara global bisa dilihat dalam tafsir para ulama terkait dengan ayat di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Berikan nasihat buat kami, hak sebagai karyawan perusahaan yang sesuai dengan syariat. Yang ditanyakan haknya ya, bukan kewajiban. Masya Allah. Dalam Islam terkait dengan seorang pegawai, entah dikatakan amil atau dikatakan muwawaf, itu ada hak, ada kewajiban. Yang kita bicarakan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang haram-haram tidak dibahas. Tidak boleh pekerjaan yang haram. Ada hak, ada kewajiban. Haknya dia mendapatkan hak sebagai seorang karyawan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dapat hak gaji sesuai dengan kesepakatan bersama. Gajinya ditunaikan sebelum keringatnya kering. Disegerakan kering, apa namanya, gajinya, itu haknya dia. Tunjangan-tunjangan dan segala macam yang itu merupakan kesepakatan bersama dalam kerja, itu adalah haknya dia. Haknya dia. Kewajiban jelas, dia harus menjadi seorang karyawan yang amanah, yang jujur, yang profesional, yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Itu amanah di benaknya dia, di pundaknya dia. Apa-apa yang disepakati dengan pihak perusahaan, selama tidak ada pelanggaran agama, dipenuhi. Dipenuhi. Kemudian ketika haknya dia tidak terpenuhi, ini yang ditanyakan barangkali. Kalau hak kewajiban pahamlah. Bagaimana Ustadz kalau kami sebagai seorang karyawan, hak kami sebagai karyawan tidak dipenuhi? Jawabannya, ya diminta. Tapi cara memintanya harus dengan bimbingan syariat. Tidak boleh dengan cara demonstrasi-demonstrasi. Mohon maaf, fatwa para ulama kibar, ulama muslimin di zaman sekarang tidak diperbolehkan dengan cara demonstrasi. Itu cara-caranya orang kafir. Cara-caranya orang kafir. Muslimin tidak diperbolehkan untuk meniru caranya orang kafir. Caranya ditunjuk orang-orang tertentu menghadap kepada manajer perusahaan, bos perusahaan, untuk menyampaikan aspirasi, minta haknya terpenuhi. Barakallahu fikum. Itu dengan cara baik-baik, dibicarakan baik-baik, dengan cara yang berwibawa, dengan cara penuh martabat, barakallahu fikum, dengan cara yang bermartabat. Kalau terkait dengan pihak penguasa, saya katakan terkait dengan pihak penguasa, Anda bekerja di penguasa, ketika ada penguasa yang barangkali zalim, tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, sudah diupayakan dengan cara-cara yang baik, tetap tidak mau memberikan hak rakyatnya, maka sabar. Tunaikan kewajiban kamu sebagai rakyat kepada sang penguasa. Mohonlah kepada Allah. Mohon kepada Allah haknya kalian. Itu yang disebutkan Rasul dalam hadisnya dan Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah SAW memberitakan nanti akan muncul yang namanya Asarah. Asarah itu seorang penguasa yang hanya memikirkan hak pribadi, menuntut rakyatnya menunaikan kewajiban sebagai rakyat, menunaikan hak-hak penguasa. Tapi sang penguasa tidak menunaikan hak kewajiban dia, menunaikan hak rakyatnya. Rasul mengatakan tu'aduna alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikan kewajiban kalian, mohon kepada Allah haknya kalian. Sabar. Itu kalau terkait dengan penguasa. Barakallah. Sekali lagi, bimbingan syar'i agak sedikit menyelisihi hawa nafsu kita ya Pak. Jadi sabar mengekang hawa nafsu supaya tunduk kepada bimbingan Islam yang benar. Barakallahu. Bagaimana dakwah, hukum dakwah di media sosial dengan berdalil umat saat ini banyak bermain media sosial daripada majelis-majelis taklim. Para ulama kita zaman sekarang sangat-sangat menganjurkan menggunakan media yang ada untuk penyebaran dakwah seluas-luasnya. Itu termasuk wasilah. Tapi ada syaratnya. Tetap tidak boleh melanggar syariat. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu media dimanfaatkan sebaik mungkin dengan cara-cara syar'i, dengan cara-cara yang mubah untuk dakwah. Hindari perkara mungkar, perkara kemaksiatan, perkara penyimpangan. Maka dipilih-pilih medianya. Ada kalanya medianya itu bagus, bisa digunakan secara normal, pakai radio dan segala macamnya. Ada kalanya media itu banyak di dalamnya terdapat pelanggaran agama. Ketika tidak mungkin dihilangkan pelanggaran-pelanggaran tadi, jangan menggunakan media itu. Cari media yang lain. Barakallahu. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah dakwahnya akan barokah dengan kita senantiasa dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, cepat terek. Kami personil kepolisian mendapatkan tugas dari atasan untuk menjaga gereja di hari Natal. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Jawaban kita dari sisi agama, tolong jangan dipelintir. Disebutkan di fatwa Lajna Daimah, dewan fatwa dari ulama besar Saudi Arabia, Lajnah Daimah. Ditanya tentang masalah ini, jawabannya tidak diperbolehkan sebab mengandung unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Muslimin tidak diperbolehkan untuk ikut andil dalam hari rayanya orang-orang kafir. Paham ya, Fan ya? Itu fatwanya para ulama kibar. Barakallahu fikum. Jadi ia menghindar. Bagaimana caranya menyampaikan kepada pihak atasan supaya diminta ke yang lain sajalah, Pak. Daripada saya ditunjuk untuk jaga gereja, mending menjaga taklim di Islamic Center, Pak. Barakallahu fikum. Nah, ya, sebisa mungkin insyaallah ketika dari pihak bawahan-bawahan ini tadi menyampaikan dengan baik, dengan bijak, penuh martabat, insyaallah dimaklumi oleh pihak atasannya. Insyaallah. Nah, tolong Pak, sama saya toleransi, Pak. Saya muslim, enggak mungkin begitu, Pak. Yang lain lah, Pak. Insyaallah memahami. Ya. Insyaallah demikian. Wallahu taala alam bis-shawab. Yang betul yang mana itu, apa yang ini? Itu jam berapa itu? Jam 3 lewat. Jam berapa sekarang? Oh ya sudah, terakhir. Ustaz, apakah ada keutamaan menikah di usia muda, Ustaz? Masya Allah. Terkait dengan masalah usia, dalam Islam tidak ada pembatasan. Yang ada adalah konsep kemampuan. Nah, dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِسْيَامْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu ba'ah, maka banyak puasa. Itu sebagai tameng bagi dia. Apa itu ba'ah? Al-ba'ah itu kemampuan berumah tangga dan kemampuan yang satu itu. Paham ya? Nah, yang satu itu juga disebut. Punya kemampuan dalam berumah tangga. Itu yang namanya ba'ah. Sehingga ketika seorang pemuda sudah punya kesiapan, siap berumah tangga terkait dengan masalah mental, kemudian terkait dengan masalah fisik dan segala macam, dia siap segera menikah. Sebab itu akan menjaga kehormatan dirinya, terutama di zaman fitnah segala. Fitnah syahwat di mana-mana, fitnah perempuan di mana-mana. Maka di antara upaya menyelamatkan diri dengan cara segera menikah, tapi syaratnya mampu ba'ah. Kalau belum mampu ba'ah, banyak puasa. Barakallahu fikum. Kalau ada yang tanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Di negara kita ada ketentuan umur. Iya. Laki-laki usia berapa ya, Pak? 20? Berapa? 21. Ya, 21, betul. Ya, betul. Wah, enggak 25, 21. Yang wanita kalau enggak salah 16 atau 18. Bagaimana Ustaz? Yang semacam ini ditaati. Ditaati dikarenakan itu aturan pihak pemerintah untuk kemaslahatan kedua mempelai. Barakallahu fiik. Kamu taati. Sehingga kalau masih usia 19 tahun kok sudah begitu, yang sabar atau menempuh jalan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Biasanya kalau belum cukup umur itu minta izin kepada orang tua. Nah, orang tua ngasih izin, disahkan oleh pihak wali hakim, selesai. Jadi lapor dulu pada orang tua, Pak, izin Pak, saya mau menikah. Usiamu berapa? Leh, saya masih 19 tahun, Pak. Izin mau menikah. Orang tua mengizinkan, selesai. Tapi pihak wali hakim membolehkan. Terkait dengan perempuan juga demikian. Jadi tempuh jalur yang jelas. Jangan main belakang. Kalau yang main belakang, menikahi gadis yang di bawah umur, penjara urusannya. Jangan salahkan siapa-siapa. Barakallahu fikum. Jadi ketika misalkan wanitanya, misalkan pemerintah menetapkan 18 tahun, ini masih 17 tahun ini. Hah? Tempuh cara-cara yang disebutkan, yang berlaku. Misalkan disebutkan izin sama orang tua. Udah ada surat izin dari orang tua, peresmian diizinkan, putriku nikah umur 17 tahun. Misalkan pemerintah mengatakan sidang untuk menetapkan usia tadi, disahkan oleh pemerintah. Jangan menikah dan meninggalkan masalah. Itu konsep. Jangan menikah meninggalkan masalah. Jangan cari masalah gara-gara nikah. Barakallahu. Jadi konseplah pernikahan Anda dengan seindah mungkin, sebagus mungkin, jangan banyak masalah, baik terkait dengan pemerintah atau terkait dengan mertua atau orang tua atau yang lainnya, yang bagus, yang zen, supaya berkesan. Itu pertama dalam hidup Anda. Nggak tahu berikutnya ada yang kedua pada wallahu a'lam. Yang penting itu pertama dalam kehidupan Anda yang bagus. Intinya ketika punya kemampuan ba'ah, segera menikah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sampai menasihatkan kepada pemuda-pemuda Islam untuk hutang biar bisa menikah. Dikarenakan fitnah yang begitu besar di zaman ini. Barakallahu. Ini secara global, barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa berlama-lama, dikarenakan memang dijadwalkan sampai jam 3 sore. Nah, saya pegang baik-baik persyaratan dari pihak panitia. Ada kelebihan 1-2 menit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.